Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sedikit murojaah hendak ya Aba Ya'la. Siapa namanya Ibnu Jarir? Muhammad bin Yazid. Muhammad bin Yazid bin Jarir atau Bari. Abu Rashid sama. Loh, kok beda? Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid atau Bari, kok beda? Abu Ihsan, milih pendapat siapa? Pendapatnya Abu Ya'la atau pendapatnya Abu Rashid? Pendapat sendiri. Siapa nama beliau? Sama berarti, Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid At-Tabari. Nah, nama beliau Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid. Kebalik Abu Ya'la. Ibnu Jarir, Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid. Afara'aitumun Lata wal Uzza. Apa itu Lata, Abu Luqman? Lata. Afara'aitumun Lata wal Uzza. Apa itu Lat? Nah, orang yang mengadon roti bagi untuk diberikan kepada mereka para haji. Qala al-musannif rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu la'ana Rasulullah zairatil qubur والمتخذين عليها المساجد والسرج. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi kubur. والمتخذين عليها المساجد. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka-mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid-masjid, wasirat, wasuruj, dan lentera-lentera. Dijadikan di dalam kuburan, di kuburan lampu, pelita, lentera digantungkan di kuburan dalam rangka memuliakan kubur. Hal yang demikian dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu ahlus sunan. Hadisnya diriwayatkan oleh ahlus sunan. Ndak kaya Abu Kasyah. Ahlus sunan itu siapa? Sunan Nabi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, tiga. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Berapa? Ketika dikatakan rawahu ahlus sunan, diriwayatkan oleh ahlus sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, baru tiga. Abu Fadil Nasai 4. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, terus Buraya. Ahlus sunan itu siapa saja? Abu Ya'la, Tabrani, Al-Hakim, 6 jadinya. Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tabrani, Al-Hakim, 6. Baihaqi belum? 7. Bukhari Muslim belum? Ya, ketika dikatakan rawahu ahlu sunan, siapa yang dimaksud dengan ahlu sunan di sini? Semua itu, semua ulama yang membuat sunan. 6. Abu Rasyid. 6 juga. Termasuk Bukhari Muslim. Ahlu sunan siapa yang dimaksud dengan ahlu sunan? Ustaz Abu Ishaq. Hah? 4. Siapa saja? Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Yakin? Naam. Kalau dikatakan rawahu ahlu sunan, 4. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Beda lagi ketika nanti dalam istilah hadis rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah. Ya, ada lagi nanti rawahu apa? Ashabu tis'ah. Nah, itu disebutkan semua. Baihaqi, Tirmidzi, Hakim, Bukhari, Muslim. Naam. Dari Ibnu Abbas qala, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melaknat orang-orang dari kalangan wanita yang menziarahi kubur dan mereka-mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid-masjid dan suruj. Hah? 3 saja. Siapa saja? Abu Dawud, Tirmidzi, Walam Yarahu Nasa'i. 3 saja. Jadi 3. Di akhir 3 berarti. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, jazakallahu khair. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 2 pembahasan, yaitu hukum para wanita menziarahi kubur. Hukum wanita menziarahi kubur. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan melaknat para wanita yang menziarahi kubur. Sebagian para ulama mereka memberikan rukhsah, keringanan bagi para wanita yang menziarahi kubur. Mereka bersandar dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menziarahi kuburnya saudara Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdurrahman. Aisyah menziarahi kuburnya saudaranya dia, yaitu Abdurrahman. Wa qalat, dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lau syahidtuka ma zurtuka." Kalau kiranya aku dulu menyaksikan pemakamanmu, kalau kiranya dulu aku hadir ketika engkau meninggal, mazurtuka, aku tidak akan menziarahimu. Difahami dari hadis ini bahwa di sana ada rukhsah, keringanan bagi mereka para wanita yang tidak atau yang dulu tidak menyaksikan pemakaman, diperbolehkan untuk menziarahi kubur, bersandar berdalil dengan tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau mengatakan kalau kiranya aku menyaksikan pemakamanmu, mazurtuka, aku tidak akan mengunjungimu, tidak akan menziarahimu. Dengan dalil ini, dengan ucapan Aisyah ini, sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan bagi mereka para wanita untuk mengunjungi kuburan makam ketika mereka tidak menyaksikan pemakaman. Dan juga mereka berdalil bersandar dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melarang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka sekarang ziarailah, kunjungilah kuburan. Artinya diperbolehkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kubur. Dengan bersandar dengan dua hadis ini, sebagian para ulama mengatakan rukhsah diperbolehkan bagi para wanita untuk menziarahi kubur. Dalil yang pertama mereka gunakan tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal ana, maka sekarang ziarailah, kunjungilah, aku perbolehkan kalian untuk mengunjungi makam. Namun sebagian para ulama mereka mengkritik, mereka menyebutkan bantahan dari dua hadis ini. Yang pertama, bahwa tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha ini terjadi sebelum ada larangan, yaitu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis la'anallah zairatil kubur. Yang kedua, bahwa tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ijtihad beliau. Adalah ijtihadnya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fi'lu sahabah, dan tindakan sahabat bukanlah dalil. Dan tindakan sahabat bukanlah dalil. Sehingga mereka yang berdalil dengan tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha menziarahi kubur saudaranya Abdurrahman tidak bisa dijadikan dalil. Dengan alasan yang pertama, bahwa tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha ini sebelum adanya pelarangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebutkan laknat bagi para wanita yang menziarahi kubur. Alasan yang kedua, bahwa tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha ini bentuk ijtihadnya beliau. Bentuk ijtihadnya beliau mengunjungi makam saudaranya. Adapun hadis yang kedua, yang dijadikan oleh para ulama rukhsah diperbolehkan para wanita untuk menziarahi kubur, khitab yang ada, dhamir yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dhamir mudzakkar. Dhamirnya adalah mudzakkar, antum. Sehingga di sana tidak ada nas atau dalil yang menyebutkan bahwa di situ masuk pula perempuan. Ya, tidak ada dalil yang lain yang menyebutkan bahwa khitab tadi, dhamir yang diajak bicara itu masuk pula wanita. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazuruha, maka kunjungilah makam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazuruha, dengan menggunakan dhamir antum. Di sini ya, meskipun secara hukum syariat ketika khitabnya ialah mudzakkar, masuk pula di sana perempuan. Nyata ketika kita dapat di dalam Al-Qur'an perintah-perintah kan dhamirnya apa? Laki-laki, mudzakkar. Tapi hukumnya juga berlaku untuk wanita. Tetapi dalam hadis ini ya, meskipun sighahnya sighah mudzakkar, bisa masuk pula di situ wanita, namun ya perlu adanya dalil mufassal. Perlu adanya dalil yang merinci yang menyebutkan bahwa hukum ini fazuruha, maka ziarailah kubur, ada perincian dalil yang menyebutkannya. Ternyata tidak didapati dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau memerintahkan para wanita untuk mengunjungi menziarahi kubur. Tidak didapati dalil yang munfasal, yang terperinci yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau memberikan rukhsah kepada para wanita untuk mengunjungi kuburan. Sehingga dikatakan fayakunu dukhulun nisa bitariqil umum dhaif. Masuknya domir wanita pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazuruha, ini ialah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Naam. Disebutkan oleh Sahibul Fathul Majid, walau kanan nisa dakhilatun fi hadzal khitab lastuhibba lahunna ziyaratul kubur. Kalau kiranya wanita masuk pada khitab ini, fazuruha, masuk pada khitab domir antum di sini, niscaya akan diperbolehkan, disunahkan bagi para wanita untuk mengunjungi kubur. Wa ma alimna ahadan minal a'immah istahabba lahunna ziyaratal kubur. Dan kami tidak mengetahui, dan kami tidak mengetahui dari salah satu imam yang membolehkan atau yang mensunahkan bagi para wanita mengunjungi makam. Walakana nisa ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin yukhrujna ila ziyaratil kubur. Yakhrujna ila ziyaratil kubur. Dan kami tidak mengetahui ada dari kalangan wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula wanita di zaman Khalifah Ar-Rasyidin, mereka keluar mendatangi kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ilah sebab kenapa bagi laki-laki diperbolehkan untuk mengunjungi kubur. Ya, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Yudzakkirul maut wa yuraqqiqul qulub wa yuraqqiqul qalb wa tajma'ul ain." Dikarenakan fungsi menziarahi kubur adalah untuk mengingat kematian, melembutkan hati, dan akan membuat air mata itu, membuat mata itu menangis ketika mengingat kematian. Sedangkan kondisi wanita, hati mereka adalah lemah. Ya, kita jumpai ketika mereka ikut, ya, menyaksikan pemakaman, yang terjadi apa? Nangis-nangis, teriak-teriak, jangan dimasukkan, tarik-tarik, mau dimasukkan gak diperbolehkan. Ya, dikarenakan hati mereka lemah, sehingga dengan melihat kondisi yang demikian ini bahwa wanita lemah, dan juga ilah sebab Nabi SAW memperbolehkan menziarahi kubur untuk kalangan laki-laki ialah untuk mengingat kematian, kemudian untuk melunakkan hati. Ya. Dalam kondisi para wanita ialah mereka memiliki hati yang lemah, maka menunjukkan kepada kita bahwa menziarahi kubur ini khusus untuk laki-laki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas dalam hadis tadi mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka para wanita yang menziarahi kubur. Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qala al-ulama li'anna al-mar'ah dha'ifah, dikarenakan wanita itu lemah. Fa idza ra'at qabra qaribaha aqaribiha min ibniha au abiha au akhiha au zaujiha fa innaha la tamliku nafsaha minan niyahah wa minal jazaa. Dikarenakan wanita itu lemah ketika melihat kuburnya, karib kerabatnya dari kalangan anaknya, bapaknya, saudaranya atau suaminya, maka wanita itu tidak bisa menguasai hatinya. Tidak bisa menguasai hatinya dan akan muncul niyahah wa jazaa. Ya, niyahah dan jazak, nangis, kemudian narik-narik rambut, atau misalnya tindakan yang nangis histeris. Ya, nangisnya histeris, teriak-teriak dan yang semisalnya, dan juga menunjukkan rasa tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan, dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menambahkan sebabnya, al-mar'atu aurah, wanita adalah aurat. Fa idza dhahabat ila al-maqabir, apabila wanita itu pergi ke makam-makam, wahtalatat birrijal, dan mereka bercampur baur dengan kalangan laki-laki, hasala min dzalika fawahish, akan muncul di sana fawahis, tindakan kekejian. Ya, terkadang kalau sudah masuk ke makam sudah tidak lagi menjaga etika. Ya, campur baur laki-laki di situ. Ya. Nah. Walianna fitnah, dan juga di situ ada fitnah. Kama huwal waqi' al'an, sebagaimana yang sekarang bisa Anda saksikan. Nah. Ini hukum wanita menziarahi kubur ialah dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan la'anallah zairatul kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi al-kubur. Meskipun sebagian para penulis sekarang ini, ya, mereka memperbolehkan bagi para wanita menziarahi kubur, kata beliau, fahadza qaulun marjuh, ini ialah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Adapun laknat orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid ialah sebagaimana kemarin sudah kita bahas, ialah mereka dari kalangan al-Yahud wan Nasara. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Adapun maksud laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang menjadikan kubur suruj, yang dimaksudkan di situ ialah idha'atul maqbarah bil anwar. Membuat kuburan itu menyala, menerangi kuburan, dikasih lampu. Dilarang juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan lampu pada kuburan. Kalau dalam satu komplek makam di pojokan dikasih lampu, gimana Bu Kasah? Dah? Nah, ya. Jangan difahami ketika ada makam kemudian di pojokan dikasih lampu, oh la'anallah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhidhinal kuburo masajid wasuruj, ini dilaknat. Ya, tidak. Ya, itu hanya untuk penerangan. Yang dilarang ialah khusus satu makam dikasih lampu. Satu makam dikasih lampu. Ya, itu bentuk ghulu, bentuk berlebihan. Ya. Makam wali, ya, diberikan lampu, dikasih tirai-tirai, ya. Itu merupakan bentuk ghulu fi kuburi salihin, ghulu terhadap kuburnya orang-orang salih. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya menjadikan ghulu terhadap kuburnya orang-orang saleh bisa menghantarkan kita kepada tindakan kesyirikan, menjadikan kubur sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.